Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Memasuki tentang pembahasan bolehnya mudhaf ditambahkan al. Dan itu ada pada idhofah lafziyah. Kita lihat wa yajuzu fil idhofati lafziyati dukhulu al al-mu'arrifati 'ala al-mudhafi. Boleh atau dibolehkan pada idhofah lafziyah masuknya al yang memakrifatkan kepada mudhofnya. Artinya pada mudhofnya ditambahkan al. Yang mana pada idhofah ma'nawiyah ini tidak dibolehkan. Ya, pada idhofah ma'nawiyah tidak dibolehkan. Tapi pada idhofah lafziyah ini boleh. Kapan hal itu dibolehkan? Fil halatainil atiyaini. Afan? Fil halatainil atiyataini. Dibolehkan mudhof ditambahkan al itu ada pada dua keadaan. Ya, kita akan lihat ada pada dua keadaan. Al-halatul ula yang pertama atau keadaan yang pertama di mana dibolehkan mudhafnya ditambahkan al, an yakunal mudhafu musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Yang pertama adalah mudhafnya itu berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Ya, mudhofnya berupa isim musanna atau jamak mudzakkar salim. Nahwu contoh al-hafidha durusihima. Ya, dua orang yang menghafalkan pelajarannya. Mana mudhofnya di sini? Mudhofnya ini al-hafidha. Dia asalnya ada nunnya karena isim musanna. Al-hafidhani gitu. Karena mudhaf nunnya dibuang. Ya sebagaimana hukum bagi mudhaf secara umum. Dia tidak boleh pakai nun pada isim musanna dan juga nun pada jamak mudzakkar salim harus dibuang. Ya, di sini al-hafidha durusihima, al-hafidha mudhafnya, durusihima mudhaf ilaihnya. Dan di sini al-hafidha berawalan dengan al. Kemudian contoh yang kedua al-mutqinu a'malihim. Al-mutqinu a'malihim. Orang-orang yang unggul atau yang sempurna amalan mereka. Ya, di sini al-mutqinu ini adalah jamak mudzakkar salim. Karena mudhaf nunnya dihilangkan. Al-mutqinuna gitu. Karena mudhaf nunnya dibuang. Dan di sini boleh ditambahkan al. Ini mudhaf ini. Al-mutqinu dan a'malihim mudhaf ilaih. Ini yang pertama atau keadaan yang pertama. Yaitu ketika mudhafnya berupa apa? Berupa isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Dan hukum membuang nunnya tetap berlaku. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, al-halatu tsaniyah yang kedua an yakunal mudhafu ilaihi maqrunan bi al. Mudhaf ilaihnya itu berawalan dengan al, disertai al, maksudnya berawalan dengan al. Aw mudhafan lima fihi al atau mudhaf ilaihnya itu atau di mudhaf ilaihnya itu dia masih diidhofahkan lagi kepada lafad yang berawalan dengan al. Ya, anda ulangi. Keadaan kedua, di mana mudhof boleh ditambahkan al, yaitu apabila mudhofnya diidhofahkan kepada lafad yang berawalan al. Atau di sini dengan istilah mudhof ilahnya berawalan al. Maka mudhofnya boleh berawalan al. Kemudian, atau mudhof ilahnya berawalan al. Mudhof ilahnya ini, afan mudhof ilahnya adalah sebuah mudhof yang diidhofahkan kepada yang berawalan al. Ya, bisa difahami. Jadi untuk yang kedua ini ada rangkap. Yang sering kita jumpai ya, ada mudhof, kemudian mudhof ilaih, ada mudhof, kemudian mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya masih menjadi mudhof. Kemudian setelahnya mudhof ilaih lagi. Ya, maka ketika ada sebuah mudhof diidhofahkan kepada lafad, yang lafad itu masih diidhofahkan kepada lafad yang berawalan dengan al, maka boleh mudhofnya berawalan dengan al. Kita lihat contoh nahwu al-muhibbun nasi. Ya, ini mudhof-mudhof ilaih. Al-muhibbu an-nasi. An-nasi ini mudhof ilaih yang berawalan dengan al. Maka mudhofnya boleh berawalan dengan al. Dan tentunya syarat sebelumnya berlaku ya. Dia merupakan yang merupakan isim yang punya makna sifat ya, seperti isim fa'il dan isim maf'ul itu, dan termasuk di sana sifat musabbahah. Ya, di sini al-muhibbu dia isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dia berawalan al. Kenapa mudhofnya boleh berawalan al? Ini alasannya, karena mudhof ilaihnya berawalan al. Atau keadaan kedua, ya nanti diterangkan. Fal mudhaf ilaihi huna annasi mu'arrafan bi al, maka mudhaf ilaih di sini yaitu annasi dia dimakrifatkan dengan al. Kemudian contoh bagi yang kedua yaitu au mudhafan lima fihi al, atau mudhaf ilaihnya itu diidhofahkan kepada lafaz yang berawalan al, adalah contohnya ini. Al muhibbu fi'lil khairi. Al-muhibbu fi'lil khairi. Al-muhibbu ini adalah mudhof. Alasannya kenapa boleh berawalan al? Karena mudhof ilahnya ini masih diidhofahkan kepada lafad yang berawalan al. Itu al-khairi ini. Fi'linya memang enggak berawalan al, tapi dia diidhofahkan kepada lafad yang berawalan al. Fal-mudhofu ilaihi huna kalimatu fi'li. Mudhof ilaih di sini adalah kalimah fi'li ini. Dia mudhof ilaih bagi al-muhibbu. Mudhofatun ilal mu'arrafi bi'al. Dia diidhofahkan kepada lafad yang berawalan al-khairi. Yaitu lafad al-khairi. Walidha, oleh karena itu, jaza. Ya, jaza ketiranul mudhofi al-muhibbu bi'al. Ya, oleh karena itu, dibolehkan. Iktiranul mudhafi, yaitu mudhafnya disertai dengan al. Mudhafnya di sini al-muhibbu, dia disertai dengan al atau berawalan dengan al. Ya, jadi itulah dua keadaan. Ya, kalau kita simpulkan ya, dua keadaan itu, yang pertama. Ya, yang pertama adalah mudhafnya berupa isim musanna atau jamak mudhakar salim. Ya, kemudian diidhofahkan kepada lafad yang lain, maka mudhofnya boleh berawalan al. Yang kedua adalah mudhofnya dia diidhofahkan kepada lafad yang berawalan al. Atau mudhofnya dia diidhofahkan kepada lafad yang mana lafad itu masih diidhofahkan lagi kepada lafad yang berawalan al. Maka dua keadaan itu menjadikan dibolehkannya mudhof berawalan al. Ya, menjadikannya mudhof boleh berawalan al. Dan ingatkan lagi, tentunya ini hanya berlaku pada idhofah lafziyah saja ya. Kalau idhofah maknawiyah tidak bisa ya. Kitabu Muhammadin, kitabunya ditambahkan al kitabu Muhammadin, ya salah, tidak boleh. Ya, sekali lagi ini hanya berlaku pada idhofah lafziyah, bukan idhofah ma'nawiyah. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah.